Wis ta coba nguatke ati nampa kasunyatan iki. Nadyan peri rasane aku kudu sadar diri. Biyen kowe ninggal lunga tanpa pamit karo aku. Saiki we tekone ngarepku mengeterke undangan rapimu. Aku kudu sadar posisi ra bakal bisa duweni mergo kowe sing tak tresno malah milih liya. Mung iso tak pendem ning ati rasa sayang ro tresno ku iki. Aku tresno kowe, kowe tresno liyane. Remu atiku nampa layang undangan rapimu. Bubrake crito tresno iki marang sliramu. Gandeng wes suwe jebul aku dudu jodone. Matur suwun kowe wis tau gawe kisane uripku. Aku kudu sadar posisi ra bakal bisa duweni mergo kowe sing tak tresno malah milih wong liya. Mung iso tak pendem ning ati rasa sayang ro tresno ku iki. Aku tresno kowe, kowe tresno liyane. Remu atiku nampa layang undangan rapimu. Bubrake crito tresno iki marang sliramu. Gandeng wes suwe jebul aku tutu jodone. Matur suwun kowe wis tau gawe kisane uripku. Atine sapa sing kuat yen mung dadi ladang curhat. Hari-hari rasane kecewa berat. Sopong sing ora mangkel rasane koyo diserkel. Siramu mat atine kecewa dobel. Koyo-koyo duweni wis kadung sepenuh hati. Jebule mung baleni kisinan terulang lagi. Bola balinggo dolanan, bola bali wis kapusan. Janji manis nalika awal pacaran dadi badut tak lakoni. Dadi payung wis ngalami. Kadung elos ora mikir cinta tak pasrah ne Gusti. Thank you. koyo koyo duweni wis kadung sepenuh hati jepule mung baleni kisinan terulang lagi bola pelinggu tolanan bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi pedut tak lakoni dadi payung wis ngalami kadung elos ora mikir cinta tak pasrane Gusti kadung elos ora mikir cinta tak pasrane Gusti. Kematine koyo aku isi kerep dilarani sabar sabang reaktiku isi panggati apusi ramah salah yen aku kalah sadar diri lakon menang keri bupiye carane ngelalene kenanganmu jane kowe sing tak pilih nanging kowe ngakon aku ngalih wis cukup semene terus no seneng senengmu tresno ora bakal tak paksa yen atimu wis ono wong liya utane wingi wis terang nanging kenangane durung ilang nyatane sing tak tresnani malah sing paling ngelarani titeni lan menteni kowe bakal ngerti kematine koyo aku isih kerep dilarani sabar sabang reaktiku isi bangga dihapusi ramah salah yen aku kalah sadar diri lakon menang keri utane wingi wis terang nanging kenangane turung ilang nyatane sing tak tresnani malah sing paling ngelarani titeni lan nenteni kowe bakal ngerti kematine koyo persa pengratiku se panggati apusi ramasalah yen aku kalah sadar diri lakon menang keri menengku namung niteni niteni hatimu sing larani. Tahun-tahunan aku wes ngancani sliramu wes kadung kenal karo bapak ibu wes kebacot nyaman ro sliramu opo kowe ra ngerti opo rang rumangsani yen wes ketaten koyo saiki kudu piye aku bingung ngadepi wasta kondeli tenaran sayangku wis ora kurang-kurang jebulmu dadi pelampiasan di wasta kengkane tak pamer-pamer ke jebule aku mung dadi padu opo kowe ra ngerti opo ra ngrumangsani yen wes ketaten koyo saiki kudu piye aku bingung ngadepi wasta kondeli tenaran sayangku esora kurang-kurang jebulmu dadi pelampiasan di wasta bangkane tak pamer-pamer ke jebule aku mung dadi badute wasta kondeli tenaran sayangku wis ora kurang-kurang jebulmu tadi pelampiasan di wasta bangkane tak pamer-pamer ke jebule aku mung tadi badu jebule kowe melero liane ujung-ujunge mung kisinan dewe. Saben wayah wengi mikirno isi hati opo tenano tresno iki dadi siji mantep anggonku mikir Raono sete kuatir cerita iki bakal api ke uke. Yakin yakin no yakin aku tenanan. Sumpah yang janji iluku netes tenang. Kurang kurangnya kurangku sepurane cenanane ngene. Saya titip roku ku titip rasa tresnaku. Konco ceritaku sepanjang urepku. Lintang suun ngancani suun sampun nyekseni. Padang italan sing telewati citrone ati Gusti pun ngerampungi. Yakin yakin oh yakin aku tenanan. Sumpah yang janji iluku netes tenang. Kurang-kurangnya kurangku sepurane cenanane ngene. Ku titip rasa tresnaku. Seneng iki mung ku isih ngerti. Dadi kanca ceritaku sepanjang urepku. Namu koe pasati ambyar-ambyare. Pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Tekamu dadi tombo ngobati ati sing loro. Muko ikhlas nompo tekan besok nganti tuo. Koe sing paling ngerti marang kahanane hati. Aku mau semangati ngusapi lohku sing brebes mili. Papu janing hati kinaryo kembange wangi. Sabar-sabar nomor muka selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pon maringi sing kemati, namu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pon maringi sing kemati, yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing ngancani. Koe sing paling ngerti marang kahanane ati, aku mau semangati musapelohku sing brebes mili. Papujane ati kinaryo kembange wangi, sabar saben ngomong aku muka selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pon maringi sing kemati, nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pon maringi sing kemati, yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing ngancani. Yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing ngancani. Sepine ro aku senengmu karo liyane, arep cemburu kok dudu sapa-sapane. Sing awale perhatian ning akhire sliramu sing malah ngilang. Ra pengen liyane, pengen ku siji mung kowe kenyataane. Aku ning jero atimu isih kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayang nganti kekongi. Gawe nyaman raja menan duweni hatimu, koyo lagi wingi awak dewe iso ngobrol tekan wangi. Rasa sliramu wong sing paling kemah, ora nyongko kowe sing paling lama. pengen liane, pengen ku siji mung kowe kenyataane. Cukup perasaan kau. ngalih ngempet pare. Apa kowe ra ngerti larangi nalika pas aku kelangan kowe ngancani mongso sepimu nuruti apa karepmu nyatane hatimu tutunggo kedene rasa tresnaku sajerone atiku nggo sliramu yen utu sing dikarepke sanes sing dipingini durung sempat duweni pon kon ngiklaske nyatane sesingkat-singkate ceritane ngelalekne tetep ora gampang sing gampang golek liyane ngancani nanging ora iso duweni ngenteni nanging kowe malah ngenteni tresno kowe lu mau milih Tresnoku nomor siji, pena elehmu blenjani janji, kowe teko nglarani. Jiwo lan aku ra loro. aku ra kekecitro, aku lagi pengen mikir kerja, tak jaluk kowe ojo keloro-loro. Tresno ku mung siji kowe, langit bumi kang dadi saksine, yen ning ati ra ono wanita liya. Koe rasa somutusi, aku rane nganti anti, aku lungo amung golek rejeki. Pangapurane awakku ra tau nyanding sliramu, mergo tuntutan kerjoku nganti ora duwe wektu. Waktu kanggo ngancani uko ngeterke nyanyi, kowe kutu ngerti lungaku ngole rejeki. Tungoku lakuku ngayahi kewajibanku, senajan apot kanggomu nanging kuat no watimu. Wes dadi kahanan aku lungo atau paran, ora bakal kelegen nyanding weto anlia. Dek lungaku ra kekecitro, aku lagi pengen mikir kerja, tak jaluk kowe ojo keloro-loro. Dek tresnoku wong siji kowe, langit bumi kang dadi saksine, yen ning ati ra ono wanita liya. Koe rasa sok mutusi, aku ra ning ngendi-endi, aku lungo amung golek rejeki. Ojo keloro-loro, lungaku ra kekecitro, opo meneh nganti mikir aku wis ora tresno. Ya mung kowe sing tansah ono ning jero dodo, ra ono tresno liya mergo aku tansah setyo. Kudu percaya tresnoku iki mung siji kowe, wani sumpah mati ning ati ra ono liyane. Janjiku tak buktekne ora mung ono lambe, tunggunan baliku bebrayan tekane selawase. Yen pancen kui karemu, aku yomong tansah bisa nunggu, tak kuat ne atiku tanpa sliramu. Tian kowe lungo kerja, sing tak jaluk kowe tetep setyo. Ojo nganti kekudo wanita liya. Sabaro aku yo mung cak kerja.